deh. Jangan sampai ada kecintaan kepada mereka. Walaupun memang mencintai orang-orang kafir atau al-wala atau muwala itu ada beberapa jenis sebagaimana yang diterangkan para ulama. Para ulama ada khilaf tentang mencintai orang kafir karena tabiat. Sebagai ulama memasukkan dalam perkara yang masuk berboleh. Kita bacakan fatwa atau ucapan para ulama tentang pembagian mencintai orang-orang kafir. Di antaranya adalah perkataan Syekh Saleh Ibnu Abdul Aziz Ibni Muhammad Ibni Ibrahim Hafizullah wa rahimahumullah, cucunya Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, mufti Saudi sebelum Syekh bin Baz rahimahullah. Ini cucunya Syekh Saleh, dulunya menjabat Menteri Agama Negeri Saudi. Beliau mengatakan dalam kitab Ithaq As-Sa'il Bima Fittahawiyah Min Masail, beliau mengatakan Hafizullah al-maqsudu min dhalika ayu'lam. Maksud dari penjabaran di atas atau penjelasan tersebut adalah agar diketahui annal wala'a wal bara'a lil kafiri yakni lil mu'ayyani salatu darajatin. Bahwasanya al wala' wal bara', cinta dan benci kepada orang kafir, yakni kepada orang kafir tertentu, individu tertentu, itu ada tiga tingkatan. Ad-daraja al-ula, tingkatan yang pertama, muwalatu wa mahabbatul kafiri li kufrihi wa hadha kufru. Muwalah, loyalitas dan kecintaan kepada orang kafir karena kekafirannya, maka jelas ini hukumnya kufur, riddah, murtad. Orangnya bisa keluar dari Islam ketika dia mencintai orang kafir karena kekafirannya, karena agamanya yang kafir. Jelas ini kufur dan riddah yang bisa mengeluarkan dia, yang akan mengeluarkan dia dari Islam. Ad-daraja tsaniyah, tingkatan yang kedua, mahabbatuhu wa muwadatuhu wa ikramuhu lid dunya mutlaqan, mencintainya, berkasih sayang kepadanya dan memuliakannya lid dunya mutlaq, karena urusan atau permasalahan dunia termutlak. Hadza la yajuz wa muharram, kecintaan seperti ini tidak boleh dan haram hukumnya. Wa naw'u muwalatin, dan termasuk dari jenis muwalah, kecintaan, loyalitas kepada orang kafir, maghmum yang tercela. Mencintai orang kafir karena apa? Karena dia tampan wajahnya. Mengapa mencintai dia? Karena ahli main bola. Kenapa mencintai dia? Karena menemukan rumus ini dan itu, pinter di bidang ini dan itu, masalah duniawi, maka haram, bahkan termasuk besar-besar. Oleh karena itu, jangan sampai ada kekaguman kepada al-kufar karena perkara duniawi yang ada pada mereka, apakah ahli bola atau pencipta penemu suatu rumus masalah duniawi atau ahli kesehatan atau yang lainnya. Jangan sampai ada kekaguman, khawatir awalnya kagum kemudian cinta karena keahliannya. Perkara duniawi ini haram. Oleh karena itu tidak pantas kita menonton pertandingan bola yang para pemainnya adalah orang-orang kafir. Kenapa? Khawatir ada kekaguman, nantinya ada kecintaan. Apalagi nontonnya sampai meninggalkan kewajiban. Malam-malam atau nonton bareng main, sudah nontonnya saja itu tidak pantas. Kenapa? Yang main orang kafir. Kalau punya main orang beriman, tontonan itu kan gambar ya, masuk pada hukum melihat gambar, ada hukum sendiri. Ya kalau nontonnya yang mainnya orang mukmin ya masih mending hukumnya daripada yang tadi nonton pertandingan bola yang mainnya orang kafir. Jelas ini lebih parah daripada nonton pertandingan bola di layar kaca yang mainnya orang mukmin. Hati-hati dengan mengagumi orang kafir. Orang kafir karena khawatir nanti menyeret atau mengantarkan kepada kecintaan terhadap mereka. Mengagumi apa? Haram. Tidak boleh. Ada raja salisah, tingkatan yang ketiga. Wa huwa ayyakuna fi muqabalati ni'matin, yaitu yang sifatnya menghadapi atau membalas suatu nikmat kebaikan. Aw fi muqabalati qarabatin, atau karena menghadapi membalas atau bersikap baik kepada kerabat karena dia masih kerabatnya. Fa inna naw'al mawaddati al-hasilati, maka sesungguhnya jenis al-mawaddah, kasih sayang atau kecintaan, al-hasilah yang ada, yang muncul karena dia kerabatnya atau istrinya, sekalipun anaknya atau ayahnya, aw ihsani aw nahwi dzalika fi ghairi muharibina, hadza fihi rukhsatun, atau karena kebaikan atau yang sejenisnya itu terhadap selain orang-orang kafir harbi yang menyerang, maka pada kecintaan seperti ini ada rukhsah cinta selesai kata beliau hafizullah. Atau dengan kata lain kita bisa simpulkan derajat atau tingkatan yang ketiga ini adalah al-mahabbah at-tabi'iyah, kecintaan sifatnya tabiat seperti anak kepada ayahnya, ayah beranaknya, walaupun tidak agama, sekedar karena apa? Dia ayahnya, ya wajar ada kecintaan tabiat, tidak mencintai agamanya atau yang sejenis. Makanya seperti ini ada rukhsah, ada keringanan, tidak akan disiksa atau tidak mengandung dosa kalau ada mahabbah sifatnya tabiiyah. Sedangkan syekh yang lainnya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan dalam kitab I'anatul Mustafid bi syarhi kitab Tauhid, dia mengatakan wa anzalallahu fi Abi Thalibin innaka la tahdi man ahbabta, dan Allah telah menurunkan ayat berkaitan dengan Abu Thalib, pamannya Nabi, yaitu innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau, innaka ayyuhar rasul, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah, ay la tamliku hidayata man ahbabta, engkau tidak bisa atau tidak memiliki hidayah, tidak mampu memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang kau cintai. Ada kalimat ahbabta, kecintaan. Min aqaribika wa ammika, yakni dari kalangan kerabatmu dan pamanmu, engkau tidak bisa, tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai dari kalangan kerabatmu dan pamanmu. wal muradu bil mahabbati huna al mahabbatu at-tabi'iyyah. Dan yang dimaksudkan dengan kecintaan di sini, di ayat ini adalah kecintaan yang sifatnya tabiat. Laisat al-mahabbah ad-diniyah. Bukan kecintaan karena agama. Kecintaan Nabi kepada pamannya itu kecintaan tabi'iyah, tabiat. Bukan kecintaan karena agamanya. Fal-mahabbatu ad-diniyatu la tajud lil musyriki walau kana aqraban nas. Maka kecintaan karena agama hukumnya tidak boleh kepada orang musyrik, orang kafir, walaupun dia kerabat yang terdekat, kerabat kita yang terdekat, ayah kita atau ibu kita atau anak kita atau paman kita, tidak boleh mencintai dia karena agamanya, walaupun kerabat kita yang terdekat. Tidak boleh, bahkan hukumnya kufur, ridah. Berdasarkan firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dalam keadaan mereka berkasih sayang, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayahnya atau anak-anaknya atau saudara-saudaranya atau keluarga mereka. Fal mahabbatu adiniyatu la tajuz. Maka kesimpulannya, kecintaan kepada orang kafir karena agamanya jelas tidak boleh, bahkan kufur. Ammal hubbu at-tabi'i, adapun kecintaan yang sifatnya tabiat, fahadha la yadkhul fil umur ad-diniyah. Maka kecintaan tabiat ini tidak masuk dalam urusan agama. Yani masih diperbolehkan atau ada rukhsah. Intaha, selesai ucapan beliau hadirin. Ini kan beberapa orang yang lainnya mengatakan dengan perkataan yang mirip, yakni kesimpulannya seperti Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama yang lainnya, bahwasanya kecintaan kepada orang kafir ada tiga jenis. Yang pertama, kecintaan kepada mereka karena agamanya, ini jelas kufur, tidak. Yang kedua, kecintaan mereka karena duniawi, haram, bahkan bisa jadi dosa. Yang ketiga, kecintaan tabiat, maka ini ada rukhsah padanya, masih diperbolehkan atau masih sebagai sesuatu yang wajar. Itu mungkin tambahan tentang macam-macam atau jenis-jenis kecintaan kepada orang kafir. Maka kita harus memperhatikannya dan memahami dengan benar. Jangan sampai ada kekaguman yang bisa mengantarkan kecintaan kepada orang walaupun mereka berbuat baik, kasih sumbangan untuk kepentingan umum, membuat jalan, WC umum, itu Allah akan balas di dunia. Tetapi ingat, kejelekan mereka itu jauh lebih besar. Kesyirikan dan kufur. Mereka itu yang kelihatannya baik, sering nyumbang, punya sifat kemanusiaan, tetapi dia kufur, maka sebenarnya itu orang yang paling jahat. Dia tidak beriman kepada Allah. Jelas perbuatannya besar, tidak ada paling besar. Menentang Allah, tidak beriman kepada Allah, jelas ini dosa yang paling besar, yang semua amalan dia akan hapus karena dosa yang satu ini, al-kufur wa syirk. Lain asyraku lahadutu aynin makan ya'malu. Jika mereka bersyirik, maka akan hapus seluruh amal mereka. Jadi jangan melihat kebaikan mereka, melihat mereka itu kafir, maka jangan kagum. Kasihan orang ini, walaupun berbuat baik sehebat apapun, menyumbang sebesar apapun dunia yang mereka miliki, tetapi selama mereka kafir, maka di akhirat kekal neraka selama-lamanya. maka kalau kita ingin berbuat baik pada dia, ya diajak masuk Islam atau doakan agar dia masuk Islam, bukan dengan cara kagum apalagi memujinya. Jangan kirim berbuat baik, bahaya, khawatir ada tercinta walaupun dia tidak mencintai dia karena agamanya, tapi ada kekaguman atau mungkin terucap ucapan yang berisi ujian atau yang sebenarnya. Jangan seperti itu. Walaupun tetap kita mengatakan ini kebaikan, ini kebaikan dia, tidak kita katakan ini kejirikan dia, tidak. Ketika dia menyumbang, tapi ingat, dia orang kafir, tetap kafir. Kalau dia mati dan berkafiran, maksudnya neraka, namun berbidah dan berkah selama lamanya. Kita baca sedikit lagi tentang masalah minta didoakan. Minta didoakan oleh saudara kita untuk urusan pribadi kita, maka hukumnya itu tidak dianjurkan, tidak disyariatkan atau tidak disunnahkan. Adapun para sahabat yang minta didoakan, minta kepada Nabi agar Nabi mendoakan kepada dia agar penyakitnya sembuh atau yang lainnya, itu kekhususannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Buktinya telah Nabi wafat. Tidak ada para sahabat yang minta kepada sahabat yang lainnya, tolong doakan saya supaya saya sembuh sakitnya, supaya saya punya ini, punya itu, dan terus tidak ada. Berarti ini menunjukkan kekhususan untuk Nabi. Ketika beliau masih hidup, maka diperbolehkan bagi para sahabat ketika Nabi masih hidup, mereka minta Nabi agar Nabi mendoakan kebaikan untuk mereka, untuk urusan pribadi mereka. Qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, fal hasilu, maka kesimpulannya, anna Rasul alaihi salatu wassalam min khususiyatihi ayyus'ala ad-du'a, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di antara kekhususan beliau adalah dimintai doa. Diperbolehkan, disyaratkan para sahabat yang menjumpai Nabi untuk minta kepada Nabi agar Nabi mendoakan. Minta didoakan, ini kekhususan untuk Nabi di masa hidupnya beliau. Amma ghairuhu fala, adapun selain Nabi, maka tidak disyariatkan agar kita minta kepadanya untuk mendoakan kita dalam urusan pribadi. Telah dijelaskan sebelumnya, kalau urusannya umum, boleh kok doakannya supaya Allah menurunkan hujan karena kemarau panjang, tidak masalah. Kenapa? Turunnya hujan bermanfaatnya untuk seluruh muslimin dan seluruh makhluk. Maka ini boleh, tidak dimakruhkan. Nah, law arada insanu ayyas'ala min ghairi ad-du'a wa qasdu maslahatul ghair. Ya, seandainya ada seorang dia bertujuan atau menginginkan ketika dia meminta orang lain agar mendoakannya dalam urusan pribadi dia, dia bertujuan atau berkeinginan agar orang lain tadi mendapatkan kebaikan, yakni yuridu annallaha yusibu hadzal rajula ala da'watihi li akhihi. Yani maksudnya dia ingin agar Allah memberikan pahala kepada orang ini yang dia minta doanya, atas doanya kepada saudaranya. Dia ingin orang ini yang dia minta doa mendapatkan pahala atas doa dia kepadanya. Au annallaha ta'ala yastajibu da'watahu, atau tujuan dia ketika minta didoakan oleh orang lain atau oleh saudaranya adalah agar Allah mengabulkan doanya. Mengapa? Li'anna idza da'a al-insanu li akhihi bi dhahril ghaibi qala al-malaku amin wa lakabi mithlihi. Karena sesungguhnya apabila seseorang mendoakan saudaranya di zuhril ghaib tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan berkata amin, ya Allah kabulkanlah, mengaminkan doa walaka bimisli, dan engkau pun akan mendapatkan seperti isi doa. Dan ketika dia yang kita mintai doa, tolong doakan agar saya dimudahkan urusannya dalam apakah membayar hutang, dia punya hutang banyak, minta agar orang ini mendoakan dia supaya dimudahkan membayar hutang. Dia punya diminta berdoa. Doa tanpa pengetahuan yang meminta tentunya ya setelah pulang mungkin satu rumahnya salat sunnah, salat tahajud itu mungkin dalam sujudnya atau ada atau sepertiga malam terakhir. Itu namanya apa? Doa di dzuhril ghaib. Ini termasuk doa mustajab. Maka malaikat mengaminkannya. Amin. Diaminkan oleh malaikat. Dan engkau pun kata malaikat akan mendapat yang seperti isi doa. Ketika Allah mengabulkan doanya, berarti orang yang minta didoakan tadi akan dimudahkan dalam melunasi hutang. Demikian pula orang ini, dia misalkan sama saudara selisih hutang juga, ya akan mendapatkan seperti saudara yang dia doakan. Nah, kalau seperti itu tujuannya masih boleh. Fal a'malu bin niyyat. Makanya namanya amalan-amalan tergantung niat-niat. Hadza manawa za hadza manawa zalika limaslahati nafsihi khassatan bal limaslahati nafsihi wa maslahati akhihi alladhi talaba minhu ad-du'a fal a'malu binniyati. Orang ini ia mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadza manawa zalika, hal ini apa yang dia niatkan? Ini dia niatkan untuk kemaslahatan. Mana dari kalimat satu yang asli khususan? Dia tidaklah meniatkan dengan minta diluahkan oleh saudaranya. Dia tidaklah meniatkan untuk kebaikan dirinya semata atau khusus, tetapi dia niatkan ketika minta diluahkan oleh orang lain, dia berniat untuk kemaslahatan kebaikan dirinya dan juga kebaikan saudaranya yang dia mintai doa darinya tersebut. Fal a'malu binniyat, maka kesimpulannya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya. Amal maslahatu al-khassatu, adapun kemaslahatan khusus pribadi yang diminta didoakan dalam urusan kebaikan pribadinya, fa hadza kama qala Syafi'i rahimahullah yadkhulu fil mas'alatil madhmumati. Maka hal ini sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, minta didoakan oleh orang lain untuk kemaslahatan pribadi dia khusus, secara khusus ini masuk dalam al-mas'alah minta al-madhmumah yang tercela, yang tidak dianjurkan, bahkan mazmumah, permintaan yang tercela. Wa qad bay'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ashabahu ala alla yas'alun nasa syai'a. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah membaiat para sahabatnya, di antara isi baiatnya adalah alla yas'alun nasa syai'a, agar para sahabatnya tidak meminta sesuatu pun kepada orang lain. Nanti insyaallah akan bahas di bab tentang tercelanya meminta-minta di bab ke-57 selain darurat, yaitu hadis yang ke-534 dari Auf bin Malik al-Asy'i yang berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jumlahnya 9 atau 8 atau 7 orang. Maka Nabi berkata, "Ala tubayyi'una Rasulullah?" Tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Padahal kami, kata beliau, baru saja membaiat beliau. Maka kami berkata, "Sungguh kami telah membaiat engkau wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah alaihi wasallam kembali mengatakan, "Ala tubayyi'una Rasulullah?" Tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kami pun membentangkan tangan-tangan kami dan kami mengatakan, "Sungguh kami telah membaiat engkau wahai Rasulullah." Fa'ala fa'alama nubayyi'uka. Maka atas dasar apa atau dalam masalah apa sekarang kami akan membaiat engkau wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Ala an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a." Kalian harus beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa shalawatil khamsi, dan kalian menegakkan salat yang lima waktu. Wa tuti'u Allah wa tuti'u, dan kalian taati yakni ulil amri minkum, para pemimpin di antara kalian. Wa tara kalimatan khafiyatan, dan Nabi mengucapkan kalimat yang pelan-pelan, tidak keras seperti kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu wala ta'alunna syaikha. Janganlah kalian, dan janganlah kalian meminta sesuatu apapun kepada manusia. Maka kata sahabat ini Abu Malik radhiyallahu anhu, "Falaqad ra'aytu ba'dha ulaika an-nafar yasqutu sawtu ahadihim fama yas'alu ahadan nawiluhu iyyahu." Maka sungguh aku melihat sebagian orang tadi, para sahabat tadi yang jumlahnya 7-8-9 orang, sebagian mereka semestinya itu jatuh. Nah, kendaraan apa hewan unggangan, kuda atau yang lain, semestinya jatuh. Maka mereka turun mengambil sendiri, tidak bisa tolong ambilnya. Ketika semestinya salah seorang dari mereka jatuh, maka dia tidak meminta orang lain untuk mengambilkannya. Sampai seperti itu para sahabat memahami isi baiat ini, yaitu wala tas'aluna syai'a, jangan minta apapun kepada manusia, sampai itu dalam masalah mengambilkan semestinya yang jatuh, atau mungkin pulpen yang jatuh kita, atau apalah yang jatuh, peci yang jatuh. Selama kita bisa ngambil sendiri, ambil sendiri. Untuk memurnikan permintaan ataupun penyandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hukumnya tidak sampai haram, tetapi ketika kita mampu menghindarinya, tidak melakukannya, maka jelas ini afdhal dan afdhal. Ya, kecuali kalau sifatnya ayah anak, supaya anaknya menjadi orang yang taat tidak masalah. Itu hak wewenang ayah untuk menyuruh anaknya, melatih anaknya supaya menjadi orang yang taat dan terbiasa berkhidmat kepada orang tuanya. Ini beda lagi. Yang kita bahas adalah sama orang yang dia satu tingkatan, maka hendaknya kita berupaya untuk melakukannya sendiri, tidak minta sesuatu apapun kepada orang lain, minta harta, termasuk juga minta bantuan dan yang lainnya. Dan dengan hal ini tentunya kita akan semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sempurna penyandaran kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu untuk menjalankan wasiat Nabi ini atau perintah Nabi ini, yaitu tidak meminta-minta kepada manusia sesuatu apapun kecuali yang sifatnya darurat, atau ketika orang yang dimintai itu senang. Itu pengecualian. Dia senang diminta bantuan. Allah kita minta bantuan kepada dia, minta tolong, dan maka memasukkan kesenangan, kegembiraan kepada dia. Pahala Soalnya kita paham siapa yang senang ketika diminta bantuan, siapa yang tidak. Hukum asalnya jangan minta bantuan kecuali darurat. Tapi boleh kita minta bantuan pada orang yang ya ketika diminta bantuan senang. Bahkan dia menawarkan, sudah hubungi anaknya. Oh, ada apa-apa. Dan kita lihat memang jujur dia suka bantu dan kita minta bantuannya yang wajar, tidak memberatkan. Maka boleh dari sisi untuk menyenangkan orang. Dari sisi ini pun berpahala. Besar pahalanya membuat orang lain senang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.